Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah mencurahkan limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang sangat banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah berikan kita kekuatan, keringanan dan kemudahan untuk meringankan langkah kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju Masjid Agung yang kita cintai ini. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada manusia terbaik yang termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini sebagaimana telah kita niatkan, Bapak Kapolresta Pekanbaru telah merencanakan kegiatan ini lebih kurang 4 bulan yang lalu. Kita meminta kepada Ustadz Shafiq untuk bisa memberikan nasihat kepada kita semua di Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Awal mula beliau menyampaikan jadwal beliau sangatlah padat dan tidak bisa untuk bulan ini beliau datang ke Kota Pekanbaru. Namun karena kami polisi punya banyak taktik dan teknik bagaimana caranya supaya beliau bisa hadir, akhirnya kita akal-akali. Inilah mungkin salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kami polisi untuk bisa bagaimana caranya Ustadz bisa datang ke Pekanbaru. Salah satunya pasti adalah karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah beliau pada hari ini telah dapat hadir bersama dengan kita di sini semua. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa beliau ini adalah guru ataupun dosen di SDTI Jember. Dan juga beliau adalah penceramah tetap di Trans 7 setiap pagi Jumat ba'da subuh. Dan juga beliau setelah selesai dari Pekanbaru ini akan mengisi kajian pada hari Senin di Surabaya. Pada tanggal 2 Januari mengisi kajian di Masjid Istiqlal, Jakarta. Memang luar biasa dan cukup padat dan kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan memberi kesehatan, kekuatan, semangat dan keikhlasan. Sehingga beliau tetap dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah direncanakan oleh Bapak Kapolresta Pekanbaru, dalam hal ini tema yang akan disampaikan oleh beliau, seperti sama-sama kita lihat di depan, ini adalah tema umum untukmu negeriku. Semoga apa nanti yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita, bagaimana cara kita mencintai negeri ini. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara yang baik, sehingga benar-benar cinta kita kepada negara ini adalah mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cinta kita kepada negara tidak salah arah dan tidak salah tujuan. Inilah harapan kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang kita jadwalkan bahwa kegiatan Tabligh Akbar pada pagi hari ini tepat pukul 09.00 WIB. Dan Alhamdulillah sekarang telah menunjukkan pukul 09.05 WIB. Sebelum ceramah nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz, perlu kami sampaikan sedikit tertib acara, karena ini sifatnya tabligh akbar dan untuk umum. Ada nanti penyampaian sedikit ataupun sepatah dua patah kata mungkin dari pemuka ataupun dari pemerintah. Yang pertama dalam hal ini mungkin akan disampaikan oleh Bapak Kapolresta Pekanbaru. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru atau yang mewakili. Setelah itu kami lanjutkan nanti acara inti, yaitu penyampaian tabligh akbar yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan setelah nanti ceramah ataupun tabligh akbar lebih kurang 2 jam ataupun 1,5 jam, itu akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu Kalau ada yang membawa kertas, silakan dikirim ke depan. Ataupun kalau tidak, nanti silakan tunjuk tangan berdiri untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Kapolresta Pekanbaru, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita sama-sama hormati Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau atau yang mewakili, tapi kami telepon, mudah-mudahan beliau memiliki kelapangan waktu, sedang menuju Masjid An-Nur, insya Allah kita doakan sama-sama, beliau mudah-mudahan hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Seko, kadib kami, Bapak Sukri Harto, rekan-rekan Forkopimda yang kami hormati yang sudah hadir di tengah kita, ada dari Satpol PP, kemudian dari POM, TNI AU, dari Kodim, Korem, teman-teman dari Polda Riau, ikhwan kami, jemaah Masjid An-Nur, ulama, alim, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir di Masjid An-Nur, dan hadirin hadirat sekalian, tamu Allah yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, kita tentunya seraya mengucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang sangat cerah ini, tentu atas berkat lindungan, rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita limpah curahkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, pengikut kita-kita sekalian. Semoga tetap istiqomah untuk menjalankan sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Para muslimin dan muslimat yang berbahagia, tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa ini sudah sangat dirancang jauh pada saat awal kami menjabat sebagai Kapolresta. Karena jujur saja, selama kami melaksanakan tugas di detasemen khusus 88 anti teror, kami sering mengikuti roadshow kemana saja beliau sepanjang masih di Jabodetabek. Ya, pada saat subuh, pada saat hari-hari tertentu di Jakarta, insya Allah sepanjang kami ada waktu, ada kelapangan bersama keluarga, termasuk istri dan anak kami sekarang yang sedang ada di luar kota, sangat merindukan tauziah, ceramah-ceramah beliau, bahkan bukunya banyak di rumah. Jadi kami sangat bangga atas kehadiran beliau. Terima kasih Bapak Ustadz atas kehadiran, jazakallahu khair atas kehadiran. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, dan senantiasa kita bersama-sama selalu bisa menjaga silaturahmi dengan beliau. Para hadirin hadirat sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin hadirat sekalian di rumah Allah ini. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi kita di tengah-tengah suasana liburan akhir tahun. Mudah-mudahan ini akan lebih banyak, lebih ke depan mindset kita akan lebih memperbanyak mengikuti dakwah-dakwah dan kajian-kajian seperti ini. Ya, daripada memperbanyak kita ngantri di mall atau mungkin seperti di McD. ya, begitu memadati bahkan macetkan. Tapi alhamdulillah ternyata di hari yang berbahagia ini sungguh luar biasa. Ya. Banyak sekali, dan bahkan di luar masih macet. Saya mendapatkan laporan dari Pak Kapolsek. Mudah-mudahan kemacetan itu adalah membawa berkah bagi kita sekalian. Dan yang terakhir, terima kasih kepada panitia acara atas kreasinya sehingga memaksa datang Al-Ustadz untuk hadir ke sini. Ya. Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat membanggakan. Ya, mohon maaf kalau Pak Ustadz ini sedikit agak dipaksa untuk hadir di tengah-tengah kita. Semata-mata karena kerinduan kita sekalian. Untuk bagaimana bisa bertatap muka langsung. Mendapatkan wejangan-wejangan, mendapatkan nasihat-nasihat untuk kita sekalian. Kemudian yang terakhir, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada banyak kekurangan. Sekali lagi, yang sempurna adalah milik Allah. Yang lemah adalah saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolresta Pekanbaru, sama seperti yang kami sampaikan tadi, besar harapan beliau untuk dapatnya hadir Ustadz Shafiq di sini. Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah, Allah mudahkan segala sesuatu usaha dan upaya kita untuk menghadirkan beliau di sini. Dan alhamdulillah sekarang beliau telah hadir. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini pada pagi hari ini disiarkan langsung melalui UFIT TV. Yang kedua, disiarkan langsung melalui Radio Hidayah FM. Disiarkan langsung melalui radio di Madiun, disiarkan langsung melalui radio Al-Hikmah di Banyuwangi, disiarkan langsung melalui radio Islamic Center Binbas di Yogyakarta. Dan juga mungkin nanti ada TV Roja ataupun Radio Roja yang akan juga menyiarkan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami minta sepatah dua patah kata dari Bapak Wali Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdako Kota Pekanbaru. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kapolresta Pekanbaru Bapak Kombes Pol Aris beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat kota, bahkan tingkat provinsi juga ada diwakilkan. Para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu. Wabil khusus yang berbahagia, yang kita hormati, yang kita muliakan. Al-Ustadz Dr. Shafiq Riza Basalamah SIMA. Selamat datang Ustadz di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan kedatangan hari ini tentu dapat dilanjutkan kedatangan berikutnya. Saya kira ini potret ya Pak Kapolres dari masyarakat kita yang sangat berkeinginan kiranya kedatangan Bapak atau Al-Ustadz Shafiq ini sangat dirindukan, diinginkan. Alhamdulillah melalui inisiatif Bapak Kapolres beserta jajaran alhamdulillah dapat dihadirkan. Di awal kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim sempena atau dalam rangka tabligh akbar yang ditajah tadi disampaikan oleh pembawa acara khususnya oleh Polres Kota. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan hari ini selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari pula kita selalu ucapkan dan sampaikan buat junjungan dan besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ibu bapa yang saya hormati, tentu atas nama pemerintah kota, pertama saya sampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Wali Kota, Pak Kapolres. Karena pada hari ini juga pada jam yang sama mengikuti acara, berbagai acara. Oleh karenanya saya diberitahu tadi malam untuk kiranya dapat menghadiri sekaligus mewakili beliau. Saya sampaikan salam beliau, Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan pada hari ini, terutama inisiatif dari Bapak Kapolres, saya kira kita berikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga. Terutama dalam menjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahim kita, sehingga mudah-mudahan tentunya apa yang akan disampaikan nanti akan memberikan manfaat, faedah bagi kita semua, terutama di dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya mengajak juga kita semua, terutama saya dengar tadi ada dari masyarakat di luar Kota Pekanbaru. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya kira inilah yang perlu bagi kita. Mari beramai-ramai, berbondong-bondong untuk menghadiri tabligh akbar, tausiah, maulid Nabi dan sebagainya. Demi kebaikan untuk kita semua. Hari ini atau bulan ini kita memasuki bulan maulid. Saya kira, saya yakin dan percaya di semua masjid-masjid melaksanakan kegiatan itu. Sekali lagi kami mohon, kami harapkan, kami himbau. Mari kita sama-sama meramaikan, mensyiarkan ini semua demi kebaikan daripada kita semua. Terakhir, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Al-Ustadz. Dan dengan susah payah katakan tadi, tapi alhamdulillah daripada Pak Kapolres dan jajaran menghadirkan Al-Ustadz. Dan sekaligus saya berharap mari kita simak, kita ikuti secara bersama, mudah-mudahan akan memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekda yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak bahwa yang dari luar kota, sepanjang yang kami ketahui, ini ada dari Sumatera Barat, ada dari Kuansing, dan juga ada dari Siak, juga ikut bergabung di sini. Dan alhamdulillah semoga pada pagi hari ini semuanya berada di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita semua. Amin. Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak, benar yang Bapak sampaikan doa Bapak tadi, baik Pak Kapolres maupun Pak Sekda, kita doakan kepada Allah supaya di lain waktu Ustadz masih dapat dengan kesempatan yang ada untuk datang lagi ke Pekanbaru. Karena cerita-cerita di mobil tadi beliau niat sudah tidak mau lagi datang ke Pekanbaru. Karena alasan beliau di sini adalah kotanya ulama. Di sini sudah banyak ulama. Jadi sebenarnya cukup berat beliau mau datang karena malu kepada ulama-ulama yang ada di Kota Pekanbaru. Namun kita tetap mendoakan semoga beliau dapat hadir lagi bersama dengan kita di sini. Amin. Baik, setelah ini maka kita langsung minta kepada beliau untuk dapat menyampaikan tausiah ataupun tagliq akbar kepada kita semua. Kami harapkan kepada Bapak Ibu mungkin untuk dapat mematikan nada dering HP-nya supaya lebih khusyuk dan hikmat kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan nantinya oleh beliau. Sekali lagi kami sampaikan bagi yang membawa kertas catatan, kalau nanti ada pertanyaan silakan dioper ke depan sepanjang nanti jumlah pertanyaan yang kita siapkan itu yang nanti kita sampaikan. Dan untuk ibu-ibu yang masih ada di belakang, di depan masih ada yang kosong, silakan untuk bisa maju, bisa digeser supaya ibu-ibu yang lain dapat, yang terlambat hadir juga bisa bergabung dengan kita. Mungkin ini saja kami persilakan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan tausiahnya.

Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan posisi komandan, meletakkan posisi pemimpin, pemerintah di posisi yang sangat indah. Kita rakyat taat. Sebagian orang berpikir, ya Ustaz, itu kalau pemimpinnya bagus, kalau pemimpinnya adil, kalau pemimpinnya tidak korupsi. Kalau sekarang, mana pemimpinnya gak benar semuanya? Zalim. Mereka korupsi. Ada kebenaran orang datang. Nah. Anak jadi gak enak ngomong siapa. Nih, kasih jalan gubernur kita jemaah itu pemimpin kita. Karena salah satu hak pemimpin kita, hormati. Jangan ngomong suruh sapa telat. Untuk jangan ngomong gitu. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah Bapak Gubernur kita telah hadir bersama dengan kita. Bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kelapangan waktu kepada beliau untuk bisa berkumpul bersama kita di sini. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami minta sepatah dua patah kata dari Bapak Gubernur untuk kita semua, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, termasuk sesuai dengan judul kita, Untukmu Negeriku. Jadi kepada Bapak Gubernur, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz kita, Pak Dr. Safid Riza Basalamah, SIMA, dan Pak Kapoltabes, Pak Sekda, wakili Pak Kajati, Forkompinda Kota dan Provinsi, dan seluruh jamaah yang hadir dari seluruh Riau ya. Wah, seprovinsi Pak Ustadz. Jadi saya pun tentu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk dapat bersama-sama hadir pada pagi hari ini di Masjid Raya An-Nur ini. Dan selawat dan salam kita sampaikan junjung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, dan yang jelas saya bersyukur karena saya dari pagi di sini tadi Pak Ustadz, tapi saya lihat ada yang datang. Jadi teman saya jalan, saya tanya, ini dari mana nih ya? Mereka jawab, ini dari Sumatera Barat, pasti mau lihat Masjid Agung. Jadi saya enggak ngira ada acara ini, Tabligh Akbar ini. Jadi Pak Kapoltabes telepon saya. Jadi Pak PLT di mana? Saya bilang saya sedang mencari tempat minum, saya bilang. Jadi akhirnya Pak Kapoltabes nyampaikan, ya saya pulang mandi, saya kemari. Jadi agak telat Pak Ustaz. Tapi saya masih bersyukur masih bisa hadir. Ganti minum rohani. Jadi ya inilah suatu kenikmatan yang sama-sama kita peroleh pagi hari ini, karena ya sebagian dari saudara kita tidak bisa hadir, dan alhamdulillah kita masih bisa. Jadi saya memang kebetulan tidak ada rencana kemana-mana, karena saya lihat masyarakat kita pada ada yang pulang kampung, ya, ada yang keluar kota dan lain-lain. Jadi biarlah saya menunggu di Pekanbaru ini. Jadi itu tadinya. Ya, alhamdulillah lah. Dan mudah-mudahan ya tentu atas nama pemerintah provinsi kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz dan rombongan dan Bapak Ibu semuanya yang datang dari luar kota Pekanbaru. Dan tentu pertemuan ini kita merasakan bagaimana pentingnya sekarang membangun semangat seperti ini dalam rangka kita bersama-sama ya ke depannya bersama-sama memperbaiki ya tentu dengan membangun Riau ini. Terus tentu kita mulai dari apa nanti yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita, dan mungkin ada kita yang kurang selama ini dengan kehadiran beliau, dan kita mungkin bisa menambah lagi. Jadi itu harapan kita semua, dan kami tentu pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih ke Pak Kapoltabes dan seluruhnya atas acara seperti ini. Memang sebetulnya kemarin malam, 2 hari yang lalu kami sedang mikir-mikir dengan Pak Kapoltabes, Pak Kapolda, rupanya ada hari ini rupanya acara seperti ini. Jadi alhamdulillah sampai juga niat kita. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kalau pulang ke tempat masing-masing yang luar kota, jangan ngebut-ngebut. Orang masih banyak yang hilir mudik di daerah kita ini. Ya, baik lintas timur, lintas barat, yang masuk yang ke pasir, yang ke perbatasan, jalur tengah ke Kuansing, masih ramai. Jadi jangan ngebut-ngebut. Nah, sabuk pengaman, nah, itu penting. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Kutia. Dia adalah amir kita, pemimpin kita di Pekanbaru ini. Bapak Insinyur Arsyad Juliandi Rahman. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan berkah di umur beliau, dan memberikan taufik serta hidayahnya selama menjadi pemimpin di Pekanbaru ini. Sampai mana kita tadi? Yang sampai mana? Sabuk pengaman udah selesai tadi jamaah. Tunggu bentar, ini bisa dari samping. Iya, kita tadi sampai bahwasanya sebagian orang berpikir perintah-perintah agar kita taat kepada pemimpin, agar kita patuh kepada pemerintah, itu kalau pemerintahnya adil. Kalau pemerintahnya zalim, gimana kita mau taat? Pemerintahnya korupsi, pemimpinnya maling umpamanya. Subhanallah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada pemimpin untuk semua. Selama dia muslim, mau dalam kondisi dia zalim atau dia adil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan satakunu atharah wa umurun tunkiruna. Akan terjadi nanti athar. Asaro ini mungkin bahasa sekarang itu korupsi. Orang-orang yang lebih mengutamakan dirinya daripada rakyatnya. Lebih mengutamakan keluarganya daripada rakyatnya. Akan terjadi itu kata Rasulullah SAW. Dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ketika kita hidup di masa itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qal tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian laksanakan kewajiban-kewajiban kalian. Berikan hak-hak pemimpin kalian. Lalu hak kita gimana? Kita enggak dikasih hak kita oleh pemimpin kita. Jangan minta kepada pemimpin hak kalian. Jangan menuntut kepada pemimpin kalian. Kepada siapa kita meminta hak kita? Kepada Rabbul Alamin. Kepada Allah Jalla Jalaluh.